Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Terakhir pembahasan kita pada pertemuan lalu tentang at-tarjamah, terjemahan Al-Qur'an. Terjemah Al-Quran terbagi menjadi berapa bagian? Berapa? Apa aja? Terjemah harfiah dan terjemah makna. Barakallahu fiik. Telah kita ambil hukum menerjemahkan Al-Quran. Apa hukum menerjemahkan Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Menerjemahkan Al-Quran, apa hukumnya? Manjib. Ada dua macam terjemahan, ada dua macam. Yang pertama terjemah harfiah, perkata. Maka hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Al-Quran tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, perkata. Dikarenakan tidak terpenuhi syarat-syarat penerjemahan secara perkata. Jika suatu bahasa ingin diterjemahkan secara perkata, harus terpenuhi beberapa syarat yang itu tidak mungkin dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran lebih tepatnya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua atau sebelum itu. Dan terjemah harfiah, kata sebagian ulama, bisa dilakukan dalam sebagian ayat, dalam sebagian ayat. Tetapi walaupun itu memungkinkan, tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tapi hukumnya tetap tidak boleh dan haram. Karena tidak akan tersampaikan maknanya itu secara utuh, secara sempurna. Hanya saja yang dibolehkan, penerjemahan harfiah itu dibolehkan apabila yang diterjemahkan adalah satu kata saja. Satu kata, bukan kalimat ayat atau sebagian ayat, tidak, tapi satu kata. Untuk memahamkan orang yang mendengarkan, maka ini boleh. Tapi bukan ayat Al-Quran, hanya kata yang diambil dari ayat Al-Quran. Kemudian macam yang kedua, wa ammat tarjabatul ma'nawiyah, adapun terjemahan ma'nawi lil Qur'an, fahiyya ja'izah, maka hukumnya ja'izah, boleh fil asal, secara asal. Asalnya boleh. Jadi terjemahan itu ada dua, terjemah harfiah, terjemah perkata, dan yang kedua, dan itu hukumnya haram, dan tidak mungkin bahasa Al-Quran diterjemahkan dengan terjemah harfiah. Dan yang kedua, terjemah ma'nawiyah, dan ini hukum asalnya boleh. Apa dalil? Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa terjemahan Al-Quran dengan terjemah ma'nawiyah itu hukumnya boleh? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, li unzirakum bihi, agar aku memperingatkan kalian dengannya. Wa man balagh, dan bagi mereka yang tersampaikan kepadanya Al-Quran. Dan bagi orang-orang yang tersampaikan kepadanya Al-Quran. Sehingga Allah Azza wa Jalla merintahkan nabinya untuk menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Maka barang siapa yang tersampaikan Al-Quran kepadanya, dan tidak semua orang itu berbahasa Arab, maka tentunya siapa saja yang sampai terjemahan makna Al-Quran, maka telah tegak al-bayyinah, telah tegak peringatan kepada dia. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah ma'nawiyah. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan tidak semua orang berbahasa Arab, sehingga siapa yang mendapati terjemah makna Al-Quran, maka hakikatnya dia telah mendapat peringatan dari Al-Quran. Dan juga perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menulis surat-surat kepada para raja di masa beliau setelah kemenangan-kemenangan Islam. Maka beliau menulis surat-surat kepada raja untuk masuk Islam, dan beliau cantumkan dalam suratnya beberapa ayat Al-Quran. Dan Nabi SAW mengetahui bahwa mereka tidak paham dengan apa yang ditulis oleh Nabi SAW dengan bahasa Arab itu, yaitu ayat Al-Quran, tidak paham. Dan mereka Nabi, dan Nabi SAW tahu bahwa mereka nanti akan menerjemahkannya. Nabi alaihi wasallam pasti tahu mereka tidak mungkin hanya membaca ayat saja. Pasti nanti mereka akan menerjemahkannya. sehingga asal menerjemahkan Al-Quran secara ma'nawi hukumnya boleh dan tidak ada larangan padanya. Li'annahu la mahdzura fiha. Li'annahu la mahdzura fiha, dikarenakan tidak ada larangan padanya. Qala wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblaghil Qur'ani wal Islami li ghairin natiqin bil lughatil Arabiyyah. Wa qad tajibu, dan bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Hina takunu wasilah, di saat menerjemahkan itu menjadi wasilah, perantara, ila iblaghil Qur'an, tersampaikannya Al-Qur'an, wal Islam, dan tersampaikannya agama Islam, li ghairin natiqina bil lughatil Arabiyyah, bagi mereka yang tidak berbahasa dengan bahasa Arab. Nah, bisa saja menerjemahkan Al-Qur'an itu hukumnya wajib, supaya tersampaikan Al-Qur'an dan agama Islam ini kepada orang yang tidak berbahasa dengannya. Li'anna iblagha dzalika wajib, dikarenakan menyampaikan agama Islam dan Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib, sehingga sesuatu yang wajib itu apabila tidak sempurna, tidak bisa terrealisasikan kewajiban itu kecuali dengan suatu perantara, maka hukum perantara ini wajib seperti tujuannya. Nah, inilah terkait terjemahan Al-Qur'an. Kemudian di sini Syekh akan menyebutkan syarat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam menerjemahkan Al-Qur'an secara ma'nawi. Lakin akan tetapi setelah kita mengetahui bolehnya menerjemahkan Al-Qur'an secara makna, apa itu terjemahan secara makna? Terjemahan secara makna itu tidak melihat susunan kata dan tidak melihat kosakatanya. Yang terpenting adalah menyampaikan makna yang terkandung dalam ayat ini. Apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ayat ini itu apa? Inilah yang dimaksud terjemahan ma'nawi. Tetapi dipersyaratkan yustaratu li jawazi dzalika syurut, akan tapi dipersyaratkan dalam bolehnya menerjemahkan Al-Qur'an secara ma'nawi itu beberapa syarat. Al-awwal, yang pertama, alla tuj'ala badilan 'anil Qur'an. Tidak boleh menjadikannya, yakni menjadikan terjemah ma'nawi itu sebagai pengganti daripada ayat Al-Qur'an. Tidak boleh menjadikan terjemahan ma'nawi sebagai pengganti dari Al-Qur'an. Bihaitsu, maksudnya apa sebagai pengganti? Bihaitsu maksudnya adalah di mana istaghna biha anhu, di mana dia merasa tidak butuh dengan Al-Qur'annya, dia hanya butuh dengan terjemahannya. Maksudnya tidak boleh seseorang itu menulis terjemahan saja atau membaca terjemahannya saja tanpa membaca ayatnya. Dia mengganti ayat Al-Quran, teks bahasa Arabnya diganti dengan terjemah ma'nawi. Dia merasa cukup dengan terjemah ma'nawi tanpa menyertakan teks Arab ayat Al-Qurannya. Tidak boleh. Maka tidak boleh mencetak mushaf dengan terjemahan saja. Tidak ada teks Arabnya, ini salah, haram hukumnya. Wa ala hadza, oleh karena itu, fala budda, maka harus ayyuktaba al-Qur'anu bil lughatil Arabiyyah. Maka harus Al-Qur'an itu ditulis dengan bahasa Arab, teks aslinya bahasa Arab ditulis, wa ila janibi hadhihi tarjamah. Kemudian di sampingnya baru disertakan terjemahnya. Atau di bawahnya atau di pinggirnya. Yang terpenting harus ada dicantumkan di situ ayat Al-Qur'an yang bahasa Arabnya. Tidak boleh hanya terjemahan Al-Quran, satu Al-Quran, tidak ada bahasa Arab, isinya terjemahan ma'nawi. Tidak boleh. Harus ada teks Arabnya. Supaya apa? Litakuna kat tafsiri laha, sehingga terjemahan itu maknanya seperti tafsir, menjadi seperti tafsir daripada Al-Quran. Itu syarat yang pertama. Jadi harus menyertakan teks Arab. Jika yang seorang ingin menerjemahkan ayat Al-Quran, maka harus disertakan juga ayat bahasa Arabnya. Tsani, syarat yang kedua, ayyakunal mutarjimu aliman bimadlulatil alfaz. Penerjemah haruslah seorang yang berilmu. Haruslah seorang yang berilmu tentang madlulatil alfaz, tentang makna-makna lafaz. Fil lughatain, makna-makna lafaz pada kedua bahasa tersebut. pada kedua bahasa, fil lughatain, pada kedua bahasa, al-mutarjami minha wa ilaiha, pada kedua bahasa yang, baik bahasa yang diterjemahkan, al-mutarjam minha, bahasa yang diterjemahkan, wa ilaiha, atau dan bahasa penerjemahnya. Wa ma taqtadihi hasab as-siyaq, dan dia juga harus berilmu tentang makna yang terkandung di setiap susunan katanya. Susunan kata yang terdapat dalam ayat, dia harus memahami makna yang terkandung dari susunan-susunan kata tersebut. Sehingga dari sini, syarat ini harus terpenuhi bagi orang yang ingin menerjemahkan Al-Quran secara ma'nawi, dia harus mengetahui, mengilmui dua bahasa. Maksudnya mengilmui, menguasai makna-makna lafaz. Menguasai makna-makna lafaz dalam dua bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa yang sebagai penerjemahnya. Sehingga dia harus berilmu dengan al-lughah al-arabiyyah, butuh ilmu dengan bahasa Arab. Sehingga dia bersandar dengan kaedah-kaedah bahasa Arab dan merujuk kepada kitab-kitab bahasa Arab, dan tidak merujuk kepada pikirannya dan pemahamannya sendiri. Tidak. Harus merujuk kepada kaedah-kaedah bahasa Arab dan bahasa yang akan menerjemahkan bahasa tersebut, bahasa Arab. Sehingga orang ini harus menguasai dua bahasa tersebut, bahasa yang diterjemahkan dan bahasa penerjemahnya. Syarat yang ketiga, ayyakuna aliman al-thalithu, ayyakuna aliman bima'ani al-alfaz al-syar'iyyah, bima'ani al-alfaz al-syar'iyyah fil Qur'an. Penerjemah haruslah dia seorang yang berilmu dengan makna-makna lafad syar'i, dengan makna-makna alfaz al-syar'iyyah, lafad-lafad syar'i dalam Al-Quran. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa penerjemah Al-Quran secara makna, penerjemah itu harus memiliki ilmu dan orang yang faqih. Karena berapa banyak satu ayat Al-Quran itu mengandung di dalamnya hukum-hukum syariat Islam yang banyak. Satu ayat bisa menjadi dalil dalam sekian permasalahan syariat agama Islam. Sehingga butuh seseorang agar tidak salah dalam memahami Al-Quran dan tidak salah dalam menerjemahkannya, dia harus berilmu. Berilmu dengan agama Islam ini. Harus tahu lafaz-lafaz syar'i dan makna-makna lafaz syar'i, sehingga dia tahu tujuan yang dimaksud dalam ayat ini. Di sana ada makna-makna lughah dan juga di sana ada makna-makna bahasa. Ada makna-makna lughah dan ada makna syariat. Tidak cukup makna lughah saja yang dia ketahui, harus dia tahu makna-makna syariat. Maka satu ayat saja mungkin saja bisa ada puluhan permasalahan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran dalam satu ayat. Demikianlah syarat dibolehkannya menerjemahkan Al-Quran secara ma'nawi. Kesimpulan dari pembahasan terjemah Al-Quran, ringkasannya adalah bahwa terjemah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, terjemah harfiah, terjemah perkata, dan itu tidak mungkin Al-Quran diterjemahkan dengan terjemahan yang ini, yaitu perkata. Tidak mungkin, karena tidak akan sempurna seorang menerjemahkan Al-Quran dengan cara perkata ini, dan hukumnya haram, tidak boleh seorang mengambil satu ayat Al-Quran kemudian dia menerjemahkan perkatanya semata. Tidak boleh, hukumnya haram, karena tidak akan tersampaikan maknanya secara sempurna dan mengurangi kedudukan Al-Quran, mengurangi ijaz yang ada pada Al-Quran sebagaimana pada pelajaran yang lalu telah dijabarkan. Macam yang kedua, menerjemahkan Al-Quran secara ma'nawi, ini hukumnya boleh dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mustahiruna bit tafsir min as-sahabah. Sahabat-sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir, sahabat-sahabat as-sahabah yang masyhur dengan ilmu at-tafsir. Qala ustuhira bit tafsir jama'atun min as-sahabah. Beberapa sahabat terkenal dengan ilmu tafsir. Dzakara Suyuti minhum. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan di antaranya para sahabat yang terkenal memiliki ahli dalam bidang at-tafsir, al-khulafa al-arba'ah. adalah empat khalifah, Abu Bakar, Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Jadi antara para sahabat yang masyhur memiliki ilmu yang kuat dalam bidang at-tafsir, yaitu imam yang empat atau empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Illa anna riwayata 'anil thalathatil awwalina lam takun katsira. Illa anna riwayata 'anil thalathatil awwalina lam takun katsira. Hanya saja riwayat dari tiga orang pertama tidak banyak. Jangan main-main. Diam, yang tenang. Di majelis ilmu enggak boleh main-main ya. Illa anna riwayah, hanya saja riwayat yang sampai kepada tiga orang pertama. Siapa tiga orang pertama itu? Abu Bakar, Umar, Uthman. Hanya saja riwayat dari tiga orang ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, tidak banyak. Riwayat tentang tafsir dari mereka bertiga ini tidak banyak. Artinya sedikit. Padahal ketiga sahabat ini, mereka adalah orang yang termulia dan orang yang paling faqih dalam agama Islam. Dan orang yang paling berilmu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi apa sebabnya riwayat dari mereka bertiga, Abu Bakar, Umar, Uthman, sedikit riwayat tentang tafsir? Jawabannya akan dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin di sini. Apa sebabnya? Linshighalihim bil khilafah. Sebab yang pertama dikarenakan mereka sibuk dengan urusan al-khilafah, dengan urusan khilafah, pemerintahan. Setelah wafatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka kekuasaan khalifah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau sibuk mengurusi orang-orang yang murtad dari agama Islam, mengurusi kaum muslimin yang goncang, mengalami kegundahan yang sangat dahsyat setelah meninggalnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan Abu Bakar As-Siddiq terus memimpin atau memerintahkan untuk membuka daerah-daerah yang masih dikuasai orang kafir, sehingga sibuk dengan urusan khilafah. Oleh karena itu sedikit riwayat dari mereka. Demikian juga halnya Umar dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Itu sebab yang pertama. Kemudian juga di antara sebab kenapa sedikit riwayat dari tiga orang ini, di antara sebabnya adalah dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan mereka bertiga, Abu Bakar, Umar, Uthman, adalah para sahabat yang wafatnya lebih awal daripada mayoritas sahabat yang lain. Wafatnya mereka lebih awal daripada yang lainnya. Qala wa qillatil hajah. Sebab yang ketiga, jadi sebab yang pertama tadi, karena mereka sibuk dengan urusan khilafah. Sebab yang kedua, karena mereka lebih sudah berusia tua dan wafatnya lebih awal daripada sahabat yang lain. Dan sebab yang ketiga adalah waqillatil hajati ilan naqli fi dzalik, dan sedikitnya keperluan dalam menukil tafsir dari mereka. Sedikitnya keperluan dalam menukil tafsir dari tiga orang ini. Kenapa tidak butuh menukil tafsir dari mereka? Sebabnya adalah likathratil alimina bit tafsir, dikarenakan banyak orang-orang yang berilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Inilah sebab yang ketiga. Apa ya sebab yang ketiga? Yaitu disebabkan banyak orang-orang yang berilmu dari kalangan para sahabat yang memahami Al-Quran dan memahami tafsir Al-Quran di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Maka di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, banyak para sahabat yang berilmu, yang rasikh ilmu mereka adalah orang-orang yang kokoh ilmunya, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang kuat, sehingga tidak butuh penjelasan khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka, sebagaimana kita ketahui pada pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Mereka yang paling paham dengan bahasa Al-Quran dan paling paham dengan ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan mayoritas mereka memahami kebanyakan makna dari ayat Al-Quran, sehingga mereka kurang butuh dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir Al-Quran. Inilah diantara sebab mengapa riwayat dari Abu Bakar, Umar, Uthman sedikit. Baru setelah itu mulai banyak, setelah selain tiga ini banyak riwayat-riwayat tentang tafsir, dikarenakan sudah mulai meluas Islam, sudah mulai meluas, banyak kaum muslimin yang masuk Islam dan banyak yang tidak memahami bahasa Arab, sehingga butuh ditafsirkan lagi. Jadi karena sebab-sebab inilah, maka riwayat dari mereka bertiga sedikit tentang at-tafsir. Kalau bukan karena hal itu, maka tentu perkara yang diketahui, perkara yang ma'lum, bahwa Abu Bakar Siddiq beliau adalah seorang sahabat yang paling tinggi ilmunya, yang paling tinggi dan paling kokoh ilmunya. Sebagai dalam sebuah kisah, di saat Rasulullah khutbah, maka beliau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal, inna Allah khayyara abdahu baina ma inda Allah, baina dunya wa ma inda Allah, fakhtara ma inda Allah. Allah Azza wa Jal memberikan pilihan kepada hambanya antara apa yang ada di sisi Allah dan dunia ini. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah, maka Abu Bakar Siddiq menangis. Para sahabat yang lain tidak paham apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Baru setelah itu mereka paham yang dimaksud hamba yang diberi pilihan tersebut adalah Nabi SAW. Maksudnya sebentar lagi Nabi SAW akan berjumpa dan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Maka Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, fakana Abu Bakrin a'lamana. Maka Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling berilmu di antara kita. Dan juga banyak peristiwa-peristiwa menunjukkan kokohnya Abu Bakar Siddiq dalam ilmu. Yaitu diantaranya beliau memerangi orang-orang yang murtad dalam agama Islam. Itu menunjukkan kokohnya ilmu yang ada pada beliau. Dan juga beliau mengokohkan kaum muslimin di saat wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq orang yang pertama kali yang tegak menyampaikan al-haq, menyampaikan ilmu bahwa Rasul telah meninggal. Di mana kebanyakan para sahabat tidak percaya wafatnya Rasulullah SAW. Maka peristiwa-peristiwa ini semua menunjukkan kokohnya ilmu yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, baina ana naim raaitu anni syaribtu labanan hatta kharaja dhai min adfari. Di saat aku tidur, kata Rasulullah SAW, di saat aku tidur aku bermimpi aku minum satu timba susu sampai-sampai jariku keluar cahaya darinya, sampai-sampai cahaya itu keluar dari jariku. Baiknya susu yang diminum Nabi SAW sampai memancar cahaya dalam jari-jari beliau. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para sahabat bertanya, apa tafsir dari mimpi tersebut ya Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, al-ilm. Tafsir mimpi itu adalah ilmu. Menunjukkan Umar bin Khattab memiliki ilmu yang sangat luas. Demikian juga halnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang kokoh ilmunya dan banyak keutamaan beliau. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala, wa minal mustahirina bitafsiri minas sahabah. Dan di antara sahabat-sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir yang ada pada mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wa Abdullah ibn Abbas. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Falnutarjim li hayati Ali bin Abi Talib. Na'am. Maka insyaallah kita akan, kata Syekh di sini, maka kita akan mencoba menyebutkan biografi riwayat hidup berapa sahabat. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berapa sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dan dua orang sahabat ini. Kita akan menyebutkan sejarah biografi singkat riwayat hidup Ali bin Abi Thalib dan kedua sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ali merupakan salah seorang khalifah Khulafa Ar-Rashidin. Beliau salah seorang tokoh senior para sahabat, kibar ulama as-sahabah رضي الله عنه. Khalifah yang keempat. هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. Beliau Ali bin Abi Talib ini anak pamannya Rasul alaihi salatu wassalam, ammun, paman dari jalur ayah disebut am. Anak pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa namanya? Siapa nama Nabi Muhammad? Sudah belajar. Nabi Muhammad siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Ali siapa namanya? Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam itu nabi kita. Adapun Ali, maka Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib siapa namanya? Abu Talib? Abu Talib kunyah. Namanya siapa? Abdul Manaf. Sehingga Ali merupakan sepupu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Abdullah dan Abu Talib itu saudara. Saudara sekandung. Bapaknya Nabi dan pamannya Abdullah itu ayahnya Nabi. Meninggal sebelum lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Abu Talib, maka beliaulah yang mengasuh Nabi alaihi salatu wassalam setelah wafatnya kakek Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Talib ini punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Ali, sehingga Ali adalah sepupu atau anak paman Rasul alaihi salatu wassalam. Wa huwa ibnu ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zawji ibnatihi. Dan Ali adalah zawj ibnatih. Suami putri Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Fatimah. Nabi alaihi salam punya anak perempuan yang namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Telah thabit dalam as-sahih bahwa Abu Bakar suatu ketika maju kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk melamar, meminang Fatimah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam minta udzur dan mengatakan masih kecil. Fatimah masih kecil. Kemudian juga Umar bin Khattab maju untuk meminang Fatimah. Maka Rasul meminta udzur dengan mengatakan bahwa dia masih kecil. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan dengannya. Maka beliau adalah menantu daripada Rasul alaihi salatu wasallam sekaligus sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau nikah dengan Fatimah di tahun 2 Hijriah. Qala wa awwalu man amana bihi min qarabatihi. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam, yang beriman dari kerabat dekatnya. Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah tidak mengitlakkan dia orang pertama yang masuk Islam, tidak, tetapi mengikat orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kerabat. Menunjukkan beliau teliti dalam menulis tulisan ini. Wa awwalu man amana min qarabati. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kerabat dekatnya. Adapun secara terperinci, siapa orang pertama kali masuk Islam secara itlak, orang yang pertama kali, manusia yang pertama kali beriman dengan Rasul alaihi salatu wassalam, siapa? Khadijah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang pertama kali masuk atau beriman kepada Rasul, yang pertama kali secara itlak. Adapun secara terperinci, maka bisa dikatakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, secara terperinci, maka dirinci, dari kalangan laki-laki, maka yang pertama kali masuk Islam dari kalangan ar-rijal adalah Abu Bakar. Adapun dari kalangan wanita, maka yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak atau kerabat, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pertama kali yang masuk Islam dari kalangan budak hamba sahaya adalah Zaid ibn al-Harithah. Demikianlah perinciannya. Jadi yang pertama kali masuk Islam secara itlak Khadijah, tetapi jika dirinci, maka yang pertama kali dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan hamba budak sahaya adalah Zaid ibn al-Harithah. Ushtihira bihadzal ism. Kita lanjutkan. Maka Ali bin Abi Thalib termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan beliau yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak atau dari kalangan kerabat dekatnya Nabi SAW sendiri. Ushtihira bihadzal ism. Ushtihira bihadzal ism. Ali bin Abi Thalib, beliau dikenal dengan nama ini. Ushtihir. Beliau masyhur dengan nama Ali. Dengan nama Ali. Ada yang mengatakan awalnya bukan Ali namanya. Ali itu setelah dirubah oleh ayahnya. Jadi di saat lahir ayahnya sedang tidak ada, sedang keluar, sedang safar, tidak ada di rumah. Maka dinamakan oleh ibunya dengan Asad. Dengan Al-Asad. Ali itu asal namanya, saat lahir nama aslinya Al-Asad. Itu nisbah kepada kakek dari jalur ibu. Di antara kakek dari jalur ibu ada nama Al-Asad. Di antara kakeknya Ali dari jalur ibu ada Al-Asad. Maka Ali dinamakan seperti nama kakeknya, yaitu Al-Asad. Maka setelah datang abinya, bapaknya, ayahnya, kembali ke rumahnya, kembali pulang, kemudian ayahnya tersebut merubah namanya menjadi Ali bin Abi Thalib. Ali dirubah menjadi Ali. Dan beliau dikenal dengan nama ini. Ushtihira bihadzal ism. Wa kunyatuhu Abul Hasan. Kunyahnya Ali adalah Abul Hasan. Nama kunyahnya adalah Abul Hasan. Hasan, siapa itu Al-Hasan? Siapa Hasan? Putranya Ali. Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan Husain. Ya enggak? Al-Hasan yang paling besar atau yang kecil? Yang terbesar Hasan, yang atau kembar yang besar Hasan dan yang bukan kembar, afwan. Hasan dan Husain. Hasan yang besar dan Husain yang kecil. Dan beliau berkunyah dengan nama Abul Hasan. Dan demikianlah kunyah itu yang sunnah adalah memilih nama anak laki-laki yang pertama. Ini yang sunnah. Kunyah menggunakan nama anak laki-laki yang pertama. Itulah yang sunnah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib di sini, beliau berkunyah dengan nama anaknya yang pertama. Laki-laki adalah Abul Hasan. Al-Hasan. Wa Abu Turab. Dan kunyah beliau juga adalah Abu Turab. Turab artinya tanah. Abu Turab. Abu Turab, nama kunyah beliau juga Abu Turab. Atau sebagian ulama menyebutkan bahwa ini lakab daripada Ali dan sudah menjadi nama kunyah juga. Ini asalnya lakab, tetapi juga menjadi kunyah. Jadi beliau memiliki kunyah Abu Hasan dan Abu Turab. Tapi asalnya itu lakab, julukan. Abu Turab itu julukan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa suatu ketika, apa sebabnya, kenapa Ali bin Abi Thalib dilakabi dengan Abu Turab, itu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, itu suatu ketika Ali bin Abi Thalib sedang terjadi perselisihan dengan istrinya Fatimah, maka Ali pergi ke masjid dan tidur di tanah masjid. Beliau radhiyallahu an ke masjid dan tidur di tanah masjid. Maka datanglah Rasul alaihi salatu wasalam dan menjumpai Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Fa'allaqat turab ala dhahrih. Maka tanah itu nampak menempel di punggung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka Rasul melihat ada tanah di punggung Ali. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanquduhu wa yaqulu lahu qum aba turab, qum aba turab. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengibas punggung Ali, membersihkan pasir pada punggungnya sambil membangunkan Ali dengan mengatakan, qum aba turab, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Maka menjadilah itu lakab tersebut, julukan itu menjadi kunyah beliau. Itu sebab kenapa beliau disebutkan dan dinamakan, dikunyahkan, diberikan julukan dengan Abu Turab. Itu asalnya. Yaitu Nabi SAW sendiri yang memberikan julukan itu. Oleh karena itu, sebagian Ahlu Syam, orang-orang yang tidak suka, yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka menjadikan lakab ini bahan ejekan, pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Abu Turab itu jelek. Ya, menghina Ali dengan lakab ini. Abu Turab, tanah. Bapaknya tanah. Orang tanah. Padahal, kata para ulama, itu bukan suatu yang tercela. Bahkan itu suatu kemuliaan. Itu suatu mangkabah, suatu kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi SAW yang memberikan julukan itu. Bukan orang lain. Nabi SAW sendiri yang memberikan julukan. Sehingga bukanlah suatu yang jelek. Dan bukan suatu yang remeh. Yang dijadikan sebagai penghinaan. Tidak, bahkan itu suatu kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menjulukinya dengan Abu Turab. Demikianlah nasab dan biografi Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillah.